Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyarul ikhwa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada pembahasan bab Qisasul Abdi, bab tentang seorang budak akan membalas tuannya. Yani seorang budak yang didzalimi oleh tuannya, nanti di yaumul kiamah budak tersebut akan membalas tuannya. Bab ini menunjukkan bahwa seorang waspada dari mendzalimi orang lain. Meskipun orang yang didzalimi orang-orang lemah yang tidak bisa membalas di dunia ini. Nah, nanti di yaumul kiamah di hadapan Allah SWT dzat yang maha adil, orang yang dulu di dunia lemah dan didzalimi akan membalas orang yang mendzaliminya. Bahkan di antara yang menunjukkan, dan ini tentunya menunjukkan bahwa Allah SWT zat yang maha adil. Dan tidak ada seorang pun yang didzalimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, binatang yang tidak memiliki tanduk, sewaktu di dunia dia ditanduk oleh temannya, nanti di yaumul kiamah binatang yang tidak bertanduk tadi akan membalas binatang yang bertanduk yang menyakitinya. Meskipun kisos atau pembalasan antar hewan nanti di yaumul kiamah bukan seperti kisosnya manusia dengan manusia, bukan seperti seorang membalas orang yang menyakitinya, bukan. Tapi kisos antara binatang nanti di yaumul kiamah sifatnya adalah al-muqabalah, ya, untuk membalas kejahatan satu terhadap yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil. Masyaallah ahibah rahimakumullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad Al-Ja'fi. Qala haddatsana Abu Usamah. Qala haddatsani Dawud ibn Abdullah maula bani Hashim. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطت فاستبال الغضب في وجهه فقالت أم سلمة فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجأتك بهذا السواك. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya. Ummu Salamah ini salah satu dari istri Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Rasul di rumah Ummu Salamah, lalu beliau memanggil budaknya, budaknya Nabi atau budaknya Ummu Salamah. Dipanggil ternyata enggak datang-datang. Dipanggil ternyata tidak datang-datang. Maka kata Ummu Salamah, maka tampaklah kemarahan ada di wajah Nabi. Nabi kalau marah itu terlihat dari wajahnya. Namun tidak mengatakan kecuali yang baik. Tidak melakukan kecuali yang baik. Para sahabat itu bisa mengetahui sekiranya kapan Nabi itu ridho dan kapan Nabi tidak suka itu dari wajahnya. Tidak perlu Nabi mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Terlihat kemarahan pada wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini budak tadi dipanggil-panggil kok enggak datang-datang. Budak itu kan membantu, budak itu di antara keharusannya dan memberikan pelayanan kepada tuannya. Maka Ummu Salamah pun berdiri menuju tirai melihat sebenarnya budaknya di mana, kok dipanggil-panggil tidak datang. Lalu yang mendapati budaknya itu sedang bermain-main. Kata Ummu Salamah, "Wama'ahu siwak." Dan Nabi dalam keadaan memegang siwak, tangannya ada di tangannya ada siwak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalau saya tidak takut kisos di hari kiamat, sudah saya sakiti kamu dengan siwak ini. Sudah digebuk ya atau dipukul dengan apa? Siwak kayu tadi. Kalau saya tidak takut kisos di hari kiamat, sudah saya ya sakiti kamu, sudah saya pukul kamu dengan ya siwak ini." Tetapi karena Nabi takut terhadap kisos, takut terhadap pembalasan di yaumul kiamat, maka Nabi tidak ya memukul budak tersebut. Namun disebutkan bahwa sanad hadis ini lemah, padanya ada rawi bernama Dawud ibnu Abi Abdullah. Dawud ibnu Abi Abdullah majhulul hal. Keadaannya tidak dikenal. Wajaddatu Abdurrahman majhulah. Demikian pula neneknya Abdurrahman juga majhulah. Tidak dikenal. Jadi sanad hadis ini lemah karena padanya ada dua rawi yang tidak dikenal. Zada Muhammad ibn al-Haytham tal'abu bi bahimatin. Falamma ataitu biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha la tahdifu ma sami'atka. Qalat wa fi yadihi siwakun. Dalam riwayat Abdullah bin Haytham ada tambahan. Jadi budak tadi ketika dipanggil-panggil kok enggak datang-datang, ternyata sedang bermain-main dengan binatang. Bahimah, apakah itu unta atau sapi atau kambing. Sedang mencandai binatang. Binatang ternak. Maka tatkala aku mendatangkan budak tadi kepada Nabi alaihi salatu wasalam, aku mengatakan, wahai Rasulullah, budak ini bersumpah bahwa dia tidak mendengar suara kamu. Ketika kamu memanggil dia, ternyata dia enggak mendengar kamu, katanya. Kata Ummu Salamah, di tangan Nabi waktu itu ada siwak. Ya. Inti daripada riwayat ini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak memukul budak tersebut. Karena beliau khawatir akan dikisos nanti di yaumul kiamah. Padahal budak tadi telah melakukan kesalahan. Dan memukulnya pun pakai siwak, bukan satu yang besar kayak tongkat, bukan siwak, satu kecil. Seperti itu pun Nabi khawatir akan kisos nanti di yaumul kiamah. Lalu seperti apa mereka-mereka yang menggunakan tongkat semati untuk memukuli manusia. Bahkan disebutkan Allah Ta'ala alam dulu di masa penjajahan bagaimana ya, para penjajah di negeri ini memperlakukan penduduk negeri ini dengan semena-mena. Kerja paksa, cambuki, dipukuli. Waliyadzubillah. Nabi alaihi salatu wasalam beliau khawatir akan dikisos kalau memukul budaknya dengan siwak. Ayang kecil, ya kan? Padahal budaknya melakukan kesalahan. Tapi Nabi khawatir kalau itu di nanti akan dikisos nanti di yaumul kiamah. Disebutkan dalam hadis bahwa ada dua golongan yang itu adalah penghuni neraka yang Nabi belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat dua golongan tadi. Salah satunya adalah ya, orang-orang yang di tangan mereka ada cemeti. Rijalun ma'hum siyatun yadribuna biha an-nas. Ya, orang-orang yang di tangan mereka ada cemeti, pecut atau tongkat yang mereka gunakan untuk memukuli manusia. Disebutkan mereka ini adalah para aparat yang menggunakan tongkat atau cemeti untuk memukuli manusia dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim. Ini termasuk dari golongan yang ahlu golongan penghuni neraka yang Nabi waktu itu belum pernah melihat golongan tersebut. Baik. Qala hadatsana Muhammad ibn Bilal, qala hadatsana Imran an Qatadah an Zurarah ibn Awfa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memukul dengan satu pukulan, maka akan dibalas nanti pada yaumul qiyamah. Maksudnya memukul orang yang tidak berhak dipukul atau memukul secara zalim. Ya mungkin berhak dipukul tapi memukulnya berlebihan. Ini pun nanti akan dikisos. Menunjukkan bahwa seorang tidak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Bahwa orang yang lemah, ya mungkin di dunia tidak bisa membalas orang yang menyakitinya. Nanti di hadapan Allah SWT, Zat yang Maha Adil akan membalas. Akan membalas. Qala hadatsana Khalifah, qala hadatsana Abdullah ibn Raja, qala hadatsana Abu al-Awwam an Qatadah an Abdullah ibn Syaqiq عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما uqtussa minhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu pukulan karena zalim, memukul orang lain dengan cara zalim atau secara ya atau dengan berbuat kezaliman secara zalim, maka dia akan dibalas nanti di yaumul qiyamah. Ini yang diantara yang butuh selalu terpampang dalam di hadapan kita, selalu terngiang yang di benak kita, bahwa jangan sampai kita mendzalimi orang lain dalam bentuk apapun, apakah dengan merampas hartanya atau melukai tubuhnya atau yang lainnya dari hak-hak muslimin yang tidak boleh untuk kita ya zalimi. Makanya di antara yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan pada khutbah yang dihadiri oleh ratusan ribu para sahabat sebelum wafat beliau alaihi salatu wasallam, itu ketika haji, perpisahan haji wada, beliau menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dilukai. Tidak boleh seorang merampas harta orang lain, tidak boleh seorang melukai orang lain atau membunuh orang lain, tidak boleh seorang membicarakan orang lain, menghibahi orang lain, menggunjingi orang lain ya, tanpa hak. Haram itu semuanya. Tidak boleh kita merampas harta ya kaum muslimin, tidak boleh kita ya, melukainya atau menghilangkan nyawanya, tidak boleh kita menghibahinya. Sebagaimana sucinya hari ini itu hari haji. Di bulan ini, di bulan haji, di negeri ini itu di tanah suci. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun uksuhum mimma talbasu. Bab, berilah para budak sahaya pakaian dari apa yang kalian pakai. Ini budak sahaya berhak mendapatkan pakaian, makanan, minuman dari tuannya. Tidak boleh seorang tuan dia membiarkan budaknya kelaparan padahal dia sendiri kenyang. Dalam keadaan budak kehausan padahal dia sendiri ya kenyang. Dalam keadaan budaknya telanjang tidak pakai pakaian badan dia berpakaian. Budak sahaya itu nafkahnya dibebankan pada tuannya. Qala hadatsana Muhammad ibn Abbad, qala hadatsana Hatim ibn Ismail an Yaqub ibn Mujahid Abi Hazrah an Ubadata ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit qala kharajtu ana wa abi نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو غلام له وعلى أبا اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو معافريك أخذت معافريك معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى نياض قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي min ayyakhudha min hasanati yawmal qiyamah. Dari Ubadah bin Walid ibn Ubadah ibn Samit. Ini cucunya sahabat. Ubadah bin Samit termasuk dari sahabat Nabi ya radhiyallahu anhu. Saya dan ayah saya keluar untuk menimba ilmu di kampung ini dari Ansar sebelum mereka itu ya habis, sebelum mereka pada meninggal. Maka orang yang pertama kita jumpai waktu itu adalah Abu Yasar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Yasar sedang bersama budaknya. Sini budak laki-laki. Abu Yasar memakai burdah dan mu'afiri, dan budaknya pun memakai burdah dan mu'afiri. Mu'afiri ini jenis burdah yang dinisbatkan ke kabilah yang ada di Yaman, yaitu kabilah mu'afir. Jadi baju setelan atas dan bawah ya, jadi jenis yang berlainan. Maka aku mengatakan kepadanya, wahai pamanku, kalau engkau mengambil burdah budakmu dan engkau memberikan mu'afiri kamu kepadanya, atau engkau mengambil mu'afirinya dan engkau memberikan burdah kamu, maka engkau memakai pakaian setelan dan dia juga pakai pakaian setelan. Nanti silakan disebutkan. Maka Abu Yasar mengusap kepalaku. Seraya mengatakan, Allahumma barik fi. Wahai Allah, berkahilah anak ini. Wahai anak saudaraku. Kedua mata saya melihat, kedua telinga saya mendengar, dan hatiku pun masih mengingat. Sambil beliau mengisyaratkan ke, apa namanya, ya, urat ya, hatinya, mengisyaratkan ke dadanya. Mata beliau melihat, telinga beliau mendengar, dan beliau masih hafal apa yang Nabi katakan dahulu. Itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, berilah mereka para budak sahaya makanan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Sungguh kalau saya memberi budak saya dari ya, kenikmatan dunia ini lebih ringan bagi saya daripada nanti dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku, akan mengambil pahala-pahalaku nanti di yaumul kiamah. Tapi bab ini ya terkait dengan seorang tuan memberikan pakaian kepada budaknya. Seorang tuan memberikan makanan kepada budaknya. Kalau seorang dia berpakaian, maka budaknya yang dia miliki pun diberi pakaian, walaupun tidak harus sama pakaiannya, tidak harus sama. Namun di sini sahabat Abu Yasar, karena saking takutnya terhadap adab Allah SWT dan khawatirnya nanti di yaumul kiamah akan ya diambil kebaikannya oleh budaknya yang mungkin dizaliminya, dia dan budaknya pakaiannya sama. Baju atas dan bawahnya ya, itu sama dengan budaknya. Karena apa? Beliau khawatir terhadap kisos nanti di yaumul kiamah. Sebutkan di sini bahwa Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, dia keluar dengan ayahnya menimba ilmu di salah satu kampung-kampung dari kampung orang-orang Ansar sebelum mereka pada meninggal. Di sini faedah, seorang anak pergi dengan ayahnya untuk menimba ilmu. Dan seorang hendaklah bersegera menimba ilmu sebelum ahlul ilmi mereka meninggal. Karena dicabutnya ilmu bukan seperti seorang mencabut pohon, mencabut ya sesuatu. Ini disebutnya ilmu dari disebutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Kalau orang-orang yang berilmu mereka satu demi satu meninggal, maka ilmu dicabut sudah. Kalau ilmu dicabut di tengah-tengah manusia, maka orang pun kebingungan. Karena ibarat para ulama itu seperti bintang, ya, di malam hari yang terbit, yang bisa memberi petunjuk arah bagi orang yang sedang melakukan pelayaran, ya, baik di daratan atau di lautan. Zaman dulu orang kalau ingin menandai satu arah, itu pakai bintang. Bintang ini di sebelah ini, bintang di sebelah ini, dengan seperti itu dahulu. Nah, kalau bintang tadi tertutup oleh awan, oleh mendung, orang-orang yang melakukan pelayaran itu bingung. Demikian pula keberadaan para ulama. Kalau para ulama, orang-orang yang berilmu mereka satu demi satu meninggal, manusia pun bingung. Mereka enggak ngerti yang halal dan yang haram, enggak ngerti mana perintah, mana larangan, enggak ngerti agama. Kalau ada yang mengatakan, tapi para ulama kan mereka mewariskan kitab. Jawabannya, iya, mewariskan kitab. Namun kalau tidak ada yang menjelaskan kitab tersebut, bagaimana manusia akan paham? Ya, karena kitab pun butuh ada yang menjelaskan, butuh ada yang ya memberikan penjelasan. Jadi Ubadah dengan ayahnya keluar untuk menimba ilmu dari salah satu kampung dari kampung Ansor sebelum mereka meninggal. Seperti itu salah satu gambaran dari gambaran-gambaran yang ada di zaman salaf. Mereka semangat dalam talabul ilmi, dalam menimba ilmu. Bahkan ayah dan anak, orang tua dan anak, ya, bersama-sama, ya, menimba ilmu dari orang yang alim. Orang yang pertama dijumpai oleh mereka adalah sahabat Abul Yasar waktu itu. Waktu itu sahabat Abul Yasar bersama budaknya. Di mana dia, Abul Yasar dan budaknya ini memakai pakaian setelan yang bawah dan atasnya itu bentuknya purdah yang berbeda. Yang seandainya pakaian setelan yang dipakai oleh dia dan oleh budaknya dioblos, yang atas yang punya budaknya diberikan kepada Abul Yasar, kemudian punya Abul Yasar yang atas diberikan kepada budaknya, pas sudah. Atau yang bawah diberikan kepada oleh Abul Yasar kepada budaknya, budaknya berikan yang bawah kepada Abul Yasar, pas sudah, setelannya pas. Tapi ini tidak. Atas dan bawah setelannya dari bahan yang berbeda. Tapi dia dengan budaknya sama. Yang atasnya sama, yang bawahnya sama. Intinya seperti itu. Maka Ubadah bin Al-Walid menyarankan, wahai paman. Maksud paman di sini, ya ammi, panggilan yang padanya ada bentuk penghormatan. Dahulu, salah umat ini kalau memanggil orang lebih sepuh, lebih tua, dengan panggilan yang menunjukkan adanya penghormatan. Ya ammi. Walaupun bukan paman dia, tapi dia panggil dengan sebutan apa? Ya ammi. Ya wahai paman. Ini bentuk penghormatan. Ya, seperti itu memang ada dalam Islam. Yang kecil menghormati yang tua. Yang muda menghormati yang tua, seperti itu. Dan yang tua menyayangi yang muda. Maka sahabat Abul Yasar, kata Ubadah bin Al-Walid, beliau mengusap kepalaku. Usap kepalanya, seraya didoakan, Allahumma barik fi, ya Allah, berilah keberkahan pada anak ini. Seperti ini, kasih sayangnya orang yang tua terhadap yang muda. Seperti ini pula kasih sayangnya orang yang berilmu terhadap para tulab ya, tulab al-ilmi. Mereka tidak pelit dengan doa terhadap para penimba ilmu. Kita lihat kitab-kitab para ulama. Sela-sela mereka menyampaikan ilmu, terkadang mereka menyisipkan doa. I'lam rahimakallah, misalnya. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Demikian pula, I'lam hudita. I'lam hudita. Ketahuilah semoga Anda diberi hidayah. Seperti itu. Orang yang alim tidak pelit dengan doa. Orang yang alim tidak pelit terhadap dengan doa, mendoakan kebaikan murid-muridnya. Lihat hadis ini, barakallahu fikum. Bagaimana seorang murid dia menyampaikan ucapannya di hadapan gurunya dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan. Demikian pula seorang guru terhadap muridnya. Lihat Abu Al-Asar dia mengusap kepala muridnya, kemudian mendoakan barokah. Seperti ini adanya interaksi yang baik antara seorang guru dengan seorang murid. Ya, yang murid ya menghormati gurunya, yang guru menyayangi muridnya. Seperti itu di antara yang dicontohkan oleh salaf umat ini. Kemudian sahabat Abu Al-Yasar mengatakan, memanggil muridnya dengan bahasa yang lembut. Dengan bahasa yang lembut. Ya ibn akhi, wahai anak saudara. Ini panggilan yang padanya ada bentuk kelembutan. Walaupun mungkin bukan anak saudaranya. Namun ini panggilan kelembutan. Yang menunjukkan kasih sayang. Seperti itu barakallahu fikum. Adanya saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Saling menghormati. Seperti itu. Kata sahabat Abu Al-Yasar, dulu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan suatu kalimat yang terkait dengan ini, mata saya melihat, telinga saya mendengar, dan saya masih hafal. Dulu Nabi pernah mengatakan, at'imuhum mimma takulun walbisuhum mimma talbasun. Berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka para budak saya pakaian dari apa yang kalian pakai. Budak saya berhak mendapatkan nafkah, makanan dan pakaian dari tuannya. Kemudian Abu Al-Yasar mengatakan, sungguh kalau saya memberi budak saya dari ya kemewahan dunia lebih ringan bagi saya kalau daripada dia nanti akan menggerogoti ya pahala saya di yaumul kiamah. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa salaf umat ini ya mereka khawatir ya terhadap siksa Allah SWT. Yang terpampang dalam benak mereka rasa takut pada Allah SWT. Karena memang orang yang percaya dengan adanya hari pembalasan, orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, keyakinan seperti ini akan mengerem dia dari melakukan yang tidak baik. Makanya banyak hadis yang menyebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal kada kada. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim baitah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari pembalasan itulah yang mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan. Keimanan kepada Allah dan rasa takutnya dengan azab di yaumul kiamah itulah yang mencegah seorang dari berbuat kejelekan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Masyarul hibah rahimahumullah, beberapa faedah telah kita sebutkan tadi bahwa salaf umat ini mereka semangat dalam menimba ilmu. Mereka mengejar orang-orang yang memiliki ilmu untuk ditimba darinya sebelum mereka wafat. Karena ilmu ini dicabut dengan meninggalnya para ulama. Kemudian di antara faedahnya juga, seorang beradab terhadap orang yang lebih tua dengan menghormatinya, dengan memuliakannya. Jadi di antara faedahnya, orang yang berilmu adalah orang yang menyayangi orang yang menimba ilmu kepadanya. Orang yang berilmu bukan orang yang pelit dengan mendoakan ya murid-muridnya. Kebaikan bukan hanya ilmu yang disampaikan, namun juga doa, belian kasih sayang diwujudkan dan terasa ya, atau dirasakan oleh murid-muridnya. Kemudian takutnya salaf umat ini terhadap kisos nanti di yaumul kiamah, dan bahwa budak sahaya nafkah mereka ditanggung oleh tuannya, makannya, pakaiannya, semuanya ditanggung oleh tuannya. Sehingga kalau seorang punya budak kemudian tidak diberi makanan, tidak diberi pakaian, dosa ya, dosa tuannya. Sebagaimana orang kalau punya anak, punya istri, punya tanggungan anak dan istri, mereka diberi makanan, diberi pakaian, jangan dibiarkan mereka telanjang padahal kamu bisa membelikan pakaian, jangan dibiarkan mereka kelaparan padahal kamu bisa membelikan makanan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayya ma yaqut, cukup seorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Orang dia punya tanggungan anak, istri, budak, binatang yang harus diberi makanan, kemudian dia sia-siakan, dosa dia. Orang dia punya kambing, diletakkan di kandang, tidak bisa mencari makan sendiri, dibiarkan berhari-hari gak dikasih makan, dosa orang seperti ini. Karena ditaruh di kandang gak ada makanannya dan gak dilepas. Jadi kalau dilepas ya cari makan sendiri, terserah. Kafa bil mar'i isman ayyudayya ma yaqut, cukup seorang dianggap berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Qala hadatsana Sa'id ibn Sulaiman, qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah, qala hadatsana Al-Fadl ibn Mubashir, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan wa yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun walbisuhum min labusikum wala tu'adzibu khalqallah azza wa jalla. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik terhadap budak sahaya. Nabi berwasiat untuk berbuat baik terhadap budak sahaya. Beliau mengatakan, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan. Walbisuhum min labusikum, dan berilah mereka pakaian dari yang kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqullah azza wa jalla, dan janganlah kalian menyiksa hamba Allah. Janganlah kalian menyiksa makhluk Allah azza wa jalla. Lihat bimbingan yang indah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwa orang-orang yang rawan untuk didolimi, rawan untuk tidak diberi hak, bagaimana Nabi telah berwasiat pada umat ini untuk memperhatikan orang-orang yang lemah seperti ini. Nabi berwasiat untuk berbuat baik terhadap budak sahaya. Kalau ini terhadap budak sahaya, lalu bagaimana terhadap yang lainnya? Nabi alaihi salatu wasallam seorang Nabi yang membawa belas kasihan pada umatnya. Orang-orang yang lemah, jangan sampai mereka sudah lemah kemudian didolimi. Ini juga menunjukkan bahwa syariat menjamin hak orang-orang yang lemah. Dan ini juga salah satu di antara yang mengancam orang-orang yang dolim. Meskipun dia kuat bahwa mereka akan berhadapan dengan ya syariat akan berhadapan dengan hukuman Allah SWT. Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat untuk berbuat baik terhadap budak sahaya. Dan berbuat baik pada mereka, ya misalnya dengan memberikan pakaian, ya, jangan dibiarkan mereka telanjang, memberikan mereka makanan, jangan dibiarkan mereka kelaparan. Kemudian juga jangan membebani dengan beban yang sangat berat. Menyuruh budak untuk bekerja ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang terasa berat, kamu ikut membantu supaya teringankan. Ya, saya budak tadi suruh memikul misalnya ya apa di 100 kilo misalnya keberatan. Sudah setengahnya misalnya yang dia mampu. Jangan kemudian dipikulkan ya beban yang berat. Kalau seperti itu sudah kamu bantu. Kamu ikut membantu bersama-sama dengan dia sehingga dia merasa ya ringankan. Seperti itu. Jangan sampai seorang menyiksa ya budaknya, menyiksa ya makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Yang bisa saya sampaikan, Allahu taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.